إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, barakallahu fikum. Pada kesempatan kali ini kita masuk insyaallah taala pada masalah al-hadiyata asyarah, permasalahan yang ke-11 dan juga saniyata asyarah, permasalahan yang ke-12. Dua masalah penting yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yang disebutkan oleh muallif rahimahullah di dalam kitabnya Masailul Jahiliyah. Di antara perilaku orang-orang jahiliyah ialah al-istidlalu bil qiyasil fasid. Al-istidlal, mereka berdalil, beralasan, ya, membenarkan sesuatu bil qiyasil fasid, membenarkan atau menyalahkan sesuatu bil qiyas al fasid, dengan qiyas yang rusak. Kaqaulihim, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman tentang keadaan mereka, orang-orang ya yang mereka memiliki prinsip jahiliyah dari kalangan musyrikin. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim 10, in antum illa basyarum misluna. Tidak lain kalian wahai para rasul, ya, rasul-rasul Allah, mereka katakan tidak lain kalian itu illa basyarum misluna, manusia seperti kami. Ya. Jadi mereka menyamakan antara rasul utusan Allah dengan mereka sendiri. Ya. Ini merupakan kias yang fasid. Penyamaan tapi keliru, kias yang fasid. Dan juga diantara perilaku jahiliyah ia ingkarus kias sahih, mereka ketika menggunakan kias yang rusak otomatis mengingkari kias yang sahih, kias yang dibenarkan oleh syariat. Wal jami' li hadza wa ma qablah 'adamu fahmil jami'i Naam wal fariki. Dan perkara yang mengumpulkan terhadap perkara ini, yakni mereka berdari dengan kias yang rusak, menolak kias yang benar, itu karena tidak fahamnya. Al-jami' wal-fariq, yang mengumpulkan dan yang memisahkan. Atau dalam istilah usuliyun, tidak mengenal ilatnya, sebabnya. Ya, itulah perilaku orang jahiliyah, berdalil dengan kias yang rusak, menolak kias yang sahih, karena mereka jahil tidak mengetahui sebuah sebab atau sebuah ilat dalam sebuah perkara. Ma'asyiral muslimin, kias ini merupakan salah satu perkara yang digunakan oleh iblis ketika menolak perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dia menggunakan kias yang fasik. Dikatakan oleh Ibnu Abbas dalam tafsir Qurtubi-nya, dinukilkan di dalam tafsir Qurtubi, juga Imam Ibnu Abdul Bar dalam Jami Al-Bayanul Wayanil Ilm, dari Ibnu Sirin dan Hasan Al-Basri, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, awalu man qasa iblis fa akhta al-qiyas. Yang pertama kali melakukan kias itu iblis. Fa akhta'a al-qiyasa. Maka iblis itu keliru dalam melakukan kias. Ya. Artinya apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ialah seperti firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat 12. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk hormat, sujud, ya. Tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam. Lalu kami perintahkan kepada para malaikat hormat sujud kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Semuanya sujud hormat kecuali si iblis. Lam yakun minasajidin. Dia termasuk golongan orang yang tidak mau sujud. Lalu Allah bertanya, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Apa yang menghalangimu wahai iblis? Tidakmu hormat sujud kepada Adam alaihi salam id amartuk, ketika aku menyuruh engkau sujud. Apa jawabannya? Qala ana khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku engkau ciptakan dari api dan engkau ciptakan dia dari apa? Tanah. Jadi apa? Qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, dalam surat Al-A'raf. Aku lebih baik. Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Itu namanya kias. Ya, iblis menganggap bahwa api lebih mulia daripada apa? Tanah. Ya. Jadi kalau api lebih mulia, seharusnya yang sujud itu siapa? Adamnya. Adamnya. Oh, ini kok saya yang hormat balik nih. Itu namanya kias fasid. Ya. Karena iblis tidak paham. Ya, tidak paham tentang kemuliaan yang Allah berikan kepada Adam alaihissalam. Sehingga iblis itu melakukan kias karena merasa penciptaannya dari api dan asal penciptaan Adam dari tanah, sehingga dirinya merasa lebih mulia daripada Adam alaihissalam. Padahal, barakallahu fikum, Padahal kata Syekh Shalih Fauzan dalam syarah Masailul Jahiliyah, yas'amu annan nar khairan min tin. Iblis dalam surat Al-A'raf ayat 12 itu menyangka, menganggap api lebih baik daripada tanah. Fayakunu huwa khairan min Adam. Sehingga dia merasa lebih baik dari Adam. Wa hadza qiyasun fasid. Ini merupakan kias yang rusak. Jadi yang pertama kali menggunakan kias yang rusak itu adalah iblis, imamnya. Ya. Jadi orang jahiliyah itu makmumnya. Ya. Kalau makmum kepada iblis, kira-kira gimana? Rusak. Rusak. Ya. Padahal kalau dicermati kata Syekh Shalih Fauzan, li'anna nar, kenapa dikatakan kias yang rusak? Karena yang namanya api itu laisat khairan minatin, bukan termasuk yang lebih baik dari tanah. Bahkan tanah lebih bagus dari api. Apa dalilnya? Ya, yang pertama, li'anna nara muharriqah, sifatnya api membakar. Sifatnya api apa? Membakar. Kalau antum punya rumah, lupa mematikan kompor gasnya, tiba-tiba bocor selangnya, terjadi apa? Kebakaran. Kebakaran. Siapa yang membakar? Api. Berarti api itu merusak. Ya, tapi kalau anda punya tanah banyak, kok di mana-mana, kira-kira anda jadi orang tuan tanah, tuan tanah ya? Wah, kebaikan. Mutlifatun lil asya, merusak. Disamping membakar juga merusak. Ya. Merusak sesuatu. Ya. Amatin kata Syekh Shalih Fauzan, adapun tanah, bahwa yunbitul asya wal wudur. Tanah itu bisa menumbuhkan berbagai macam biji-bijian. Biji gandum, biji apa macam-macam ya? Beras, ya, padi itu, jagung, biji-bijian berbunga-bunga juga tumbuh dari biji-bijian tadi, semuanya tumbuh. Nah, ini manfaatnya banyak. Wa fihi khairun linnas, bahkan pada tanah itu banyak manfaatnya bagi manusia. Nah, berarti apa? Kalau kita menggunakan kias dalam hal ini, mana lebih banyak manfaatnya? Tanah. Berarti iblis memakai kias yang rusak karena tidak paham ilat, tidak mengerti jami' wal fariq dalam sebuah perkara. Oleh karena itu, tanah itu lebih baik daripada api. Walaupun kita yakin bahwa kita tidak boleh berpegang hanya dengan kias. Bahkan yang perlu kita pegangi bahwa Allah Ta'ala memberikan keutamaan itu sebagai ujian. Pilihan dari Allah. Itu merupakan pilihan Allah Ta'ala yang tidak boleh ditentang. Dan itu perbuatan Allah yang tidak boleh ditolak. Ketika Allah Ta'ala menyuruh untuk hormat kepada Adam, itu memang pilihan Allah. Seharusnya iblis jangan membangkang. Tapi akibat orang yang melakukan kias, akhirnya punya watak sombong. Ya, kesombongan mengakibatkan diusir dari surganya Allah. Karena surga itu memang bukan tempatnya orang yang sombong. La yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibrin. Dan masuk jannah orang yang ada di dalam hatinya kesombongan walaupun sebesar biji zarrah, biji yang sangat kecil. Maka hilangkan sifat kesombongan, apalagi hanya mengandalkan apa tadi? Kias. Akal. Akal yang keliru tadi. Dari penjelasan ini, kisahnya iblis ini, kita sudah paham maksud daripada kias yang fasid dan kias yang sahih. Dan orang jahiliyah sekali lagi berdalil, mereka berdalil alasan dengan sesuatu, tapi mereka menggunakan kias yang fasid. Para pendengar sekalian, barakallahu fikum. Ibnu Qayyim di dalam I'lamul Muwaqqi'in menyebutkan bahwa aktsaru dhalalin nas innama huwa bisababil qiyasil fasid. Kebanyakan orang itu tersesat. Aktsaru dhalalin nas kebanyakan tersesatnya manusia ya, innama huwa bisababil qiyasil fasid. Tidak lain karena melakukan kias yang rusak. Ya, melakukan kias yang rusak. Kalau tadi kita sudah tahu imamnya orang makhluk yang melakukan kias yang rusak adalah iblis, maka di sana ada orang jahiliyah yang meniru pola-pola daripada yang dilakukan oleh iblis, melakukan kias yang fasid. Di sini dibawakan dalil surat Ibrahim ayat yang ke-10 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika orang-orang musyrikin mereka menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau menolak dakwahnya para nabi dan rasul bagi umat-umat sebelumnya, ternyata apa sebabnya? Lihat firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 10, in antum illa basyarum misluna. Tidak lain, kalian itu adalah manusia seperti kami. Di sini, orang-orang musyrikun mengkiaskan, menyamakan, setelah mereka mendustakan para rasul, bahwa manusia yang namanya rasul juga manusia seperti mereka. Sehingga kalau mereka manusia yang sama dengan mereka, maka tidak benarlah kerasulan mereka. Begitu. Karena kerasulan tidak dianggap sah oleh orang jahiliyah, ya, dari kalangan manusia. Kepenginnya rasul dari malaikat, begitu, ya. Jangan sama. Ya. Maka ini kias yang batil. Kenapa? Dikarenakan kias ma'al fariq. Menyamakan sesuatu, tapi adanya perbedaan. Memang betul rasul itu dari kalangan manusia. Ya, tapi ada perbedaannya. Apa perbedaannya? Pertama, rasul orang yang diberi keutamaan oleh Allah. Keutamanya apa? Wahyu. Kalau kita tidak dapat wahyu, kalau rasul? Dapat. Maka dalam surat Al-Kahfi, kul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Ya. Dalam surat Al-Kahfi Allah katakan, kul, katakan Muhammad kepada orang musyrik itu, innama ana basyarun mislukum, tidak lain aku manusia seperti kalian. Saya itu manusia, punya dua mata, dua tangan, dua kaki, punya istri, bahkan punya anak. Bahkan kalau anaknya meninggal dunia, apa? Menangis. Bahkan ketika mendapat sesuatu dan menyenangkan, tertawa. Begitu. Bahkan Rasul itu juga lapar. Karena dia apa? Bahkan Rasul itu juga ketika perang dan terkena batu, terlempar batu, terkena pedang, juga keluar apanya? Darahnya. Itulah manusia. Tapi katakan kepada mereka, wahai Rasul, kul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Nah ini, yuha artinya telah diberikan wahyu. Diberikan oleh Allah Ta'ala ilmu. Wahyu tadi. Nah, jadi kalau manusia biasa ya tidak dapat apa? Wahyu. Wahyu, iya. Jadi jangan ngaku-ngaku dapat wahyu dari sisi Allah katanya. Di gunung apa misalnya, gunung Kawi apa, gunung mana. Hah? Karena bukan Rasul, bukan Nabi. Baik. Yang kedua, yang namanya Rasul itu pilihan Allah. Ya, anugerah yang diberikan oleh Allah. Wa huwa a'lam, dan Allah itu lebih ngerti siapa yang pantas dipilih. Jadi tidak sembarangan. Ya, makanya Allah Ta'ala memilih orang yang terbaik dari para nabi dan rasul. Dalilnya surat Al-Hajj 75-76. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas innallaha sami'un basir ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dalam surat Al-Hajj 75-76, para hadis, para pendengar sekalian, Allah mengkhabarkan tentang sisi perbedaan rasul dengan manusia yang lain. Jadi bukan sembarang manusia. Allahu yastafi. Allah itu yang memilih. Minal malaikati, dari kalangan para malaikat dipilih. Ada yang dipilih oleh Allah menurunkan wahyu, menurunkan mengatur hujan, begitu, dipilih oleh Allah para rasul. Dari para malaikat sebagai utusan, ada Jibril, wa minan nas, dan Allah juga memilih dari kalangan manusia sebagai utusan. Ya, seperti siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah sami'un basir, sesungguhnya Allah sami' maha mendengar ucapan-ucapan hamba. Ucapan yang disembunyikan atau terang-terangan Allah dengar. Basirun, Allah melihat apa yang dilakukan oleh hamba. Tayyib wa ya'lamu, dan Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Yang sedang terjadi Allah ngerti. Yang akan terjadi juga tahu. Ya, Allah Maha tahu segala keadaan hamba-hambanya. Jadi dari sini kita sudah paham bahwa sisi perbedaan antara rasul dan manusia jelas berbeda. Ilatnya tidak boleh disamakan. Abu Jahal tentu tidak sama dengan Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal tidak dapat wahyu. Abu Jahal bukan sosok pilihan Allah. Ya. Abu Lahab juga bukan pilihan Allah untuk diangkat jadi Rasul. Yang diangkat oleh Allah jadi Rasul ialah Muhammad bin Abdullah Al-Hashim Al-Quraisy. Ya. Walaupun zaman sekarang juga ada namanya mungkin Muhammad, tapi dia bukan Muhammad bin Abdullah Al-Quraisy Al-Hashimi. Ya. Baik. Dalil yang lain untuk melengkapi. Pada surat Ibrahim ayat 11. Membantah orang-orang yang melakukan kias batil. Allah Ta'ala dalam surat Ibrahim menyebutkan yang sebelasnya, innahnu illa basharun mislukum walakin allaha yamunu ala man yasha'u min ibadih. Dikatakan di sini, innahnu illa basharun mislukum, tidak lain kami manusia seperti kalian. Manusia seperti kalian tadi, sifat-sifat manusia ada. Menangis, sedih, ya, tertawa, kadang tidur, ngantuk juga ya, capek kadang. Ya. Walakin Allah, tetapi Allah Azza wa Jalla yamunnu, menganugerahkan kerasulan itu ala mayyasha, kepada orang yang dikehendaki, min ibadihi, dari kalangan hamba-hambanya. Berarti rasul itu benar-benar pilihan Allah. Tilkar rusulu qabbalna ba'dhum ala ba'd. Itulah para rasul-rasul Allah. Satu sebagian diberi keutamaan atas sebagian yang lain. Ya. Di antara mereka ada yang kallamallah, diajak bicara. Siapa itu? Nabi Musa. Jadi di antara mereka diberi kelebihan, keutamaan satu sama lain. Ada yang namanya Rasul Ulul Azmi, ya, diangkat oleh Allah sebagai Ulul Azmi. Jadi dari sini kita sudah bisa memahami apa yang dilakukan orang jahiliyah, ingin menyamakan Rasul yang Allah pilih kepada hamba-hambanya, itu ketika mereka ingin menyamakan dengan satu keadaan, maka Allah bantah dengan ayat-ayat tadi. Barakallahu fikum. Iya. Sehingga kami katakan di sini, Allah Ta'ala memilih kerasulan dari kalangan manusia, karena manusia itu tidak sama. Tidak sama. Manusia sama beda. Beda-beda. Beda-beda. Ada jenis laki-laki, ada perempuan, ada jenis perempuan, sama beda. Beda sekali. Beda. Sehingga Allah katakan dalam Al-Quran, walaisa dzakaru kal unsa. Tidak sama, tidaklah sama anak laki-laki dan anak perempuan. Antum punya anak, sudah punya anak belum? Belum. Ya itu juga belum punya anak. Tidaklah sama laki-laki dan perempuan. Ya. Allah mengatakan tidak sama. Sehingga manusia itu walaupun sama-sama jenis manusia, keadaannya tidak sama. Demikian pula di antara mereka ada yang mukmin, ada yang kafir. Sama mukmin dan kafir? Sangat berbeda. Sangat berbeda. Ada yang fasik, ada yang soleh. Gitu? Ada yang jadi ulama dan ada juga jadi orang yang jahil, kan gitu? Iya. Ada yang fasik dan seterusnya, intinya mereka bertingkat-tingkat. Ada perbedaan. Demikian pula kita tidak boleh menyamakan perbedaan yang ada. Boleh disamakan antara jenis orang mukmin dan orang kafir. Ya, memang betul manusia itu namanya sama manusia. Tapi jelas ada sisi sifat-sifat yang berbeda dan yang membedakan. Sama-sama manusia, tapi jenisnya laki-laki dan perempuan, sifatnya jadi tidak sama. Demikian pula, ada jenis manusia yang Allah angkat jadi Rasul. Sehingga kalau dia jadi Rasul, apakah pangkat dan kedudukannya sama sebagai manusia biasa? Tidak. Tidak sama. Rasul itu pangkat kedudukan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini mudah-mudahan bisa dipahami sebagai mukadimah pembahasan yang ke-11 dan ke-12. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kita kasih pada kesempatan kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal soleh. Kami mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami kembalikan kepada penyiar. Tafadhol, monggo.